kenang, ku renung gambar wajahmu. Kisah yang lalu tak akan berulang lagi. Lupakan saja cerita lama, usah dirayu pada yang tak sudi. Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama kan berdarah kembali. Ini kecewa tidak terkata, mengapakah itu disebut lagi? Apalah yang hendak dikata, sudah suratan takdir menentukan. Air mata yang menitis pada bayangan di angin lalu, membisikkan kata rindu bayangan. Angin lalu membisikkan kata rindu bayang.